Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-36 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan wukuf di Arafah bagian yang pertama. Di antara beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan wukuf di Arafah, yang pertama, disunahkan pergi meninggalkan Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah menuju Arafah setelah terbit matahari, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, disunahkan ketika menuju Arafah mengucapkan takbir dan talbiyah. Berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat, minna al-mulabbi wa minna al-mukabbir. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mina menuju Arafah. Di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah dan ada di antara kami yang mengucapkan takbir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, apabila sudah sampai Arafah, hendaknya meyakinkan bahwa dirinya sudah di area Arafah yang sudah dipasang batas-batasnya oleh kerajaan Saudi Arabia. Jangan sampai dia merasa sudah di Arafah padahal dia berada di luar Arafah, dan kemah-kemah yang disediakan oleh pemerintah di Arafah semua berada di area Arafah. Yang keempat, waktu untuk wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur di hari Arafah atau tanggal 9 dan berakhir sampai terbit fajar hari berikutnya. Yang kelima, seseorang dianggap sudah wukuf di Arafah sebagai rukun haji yang utama apabila berada di Arafah pada waktu tersebut, yaitu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai terbit fajar hari berikutnya, meskipun hanya sebentar. Yang keenam, seseorang bisa wukuf dalam keadaan duduk, berdiri, naik kendaraan, bahkan boleh berbaring. Yang penting dia berada di Arafah. Yang ketujuh, barang siapa yang datang dan wukuf di Arafah dari siang, maka diwajibkan berada di Arafah sampai tenggelam matahari, dan tidak boleh dia meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam. Yang kedelapan, para jamaah haji salat di Arafah dengan menjamak dan mengqasar zuhur dan asar di awal waktu zuhur dengan satu azan dan dua iqamah. Yang kesembilan, disunahkan imam atau yang mewakili memberikan khutbah sebelum mendirikan sholat zuhur dan asar. Yang kesepuluh, yang afdol bagi jamaah haji adalah berbuka ketika tanggal 9. Yang demikian supaya dia kuat untuk berzikir dan juga berdoa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Fadl bintul Harith. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.